إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. صدركم قوم مسلمين، إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم. الله سبحانه وتعالى برفرمن إن الدين عند الله الإسلام، sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islam diinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin." Siapa saja yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima dan tertolak darinya, dan dia di hari kiamat sebagai orang-orang bagian dari orang-orang yang merugi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini aku sempurnakan agamaku bagi kalian, dan aku sempurna dan aku ridha. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan kenikmatanku kepada kalian, dan aku ridha Islam adalah agama bagi kalian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, afa ghayra dinillahi yabghun walau aslama man fis samawati wa man fil ardi tawan wa karhan wa ilaihi yurja'un. Apakah selain agama Allah mereka mencarinya, mereka beragama dengannya, padahal agama Allah itu yang di langit dan di bumi tunduk dan patuh kepada Allah, baik dalam keadaan taat, baik dalam keadaan suka maupun sebaliknya. Naam, dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat tersebut menunjukkan kepada kita, wahai saudara-saudaraku muslimin, bahwa agama ini adalah agama yang benar secara mutlak, dan sesungguhnya agama ini adalah semuanya adalah kebaikan bagi pemiliknya, bagi pemeluknya, bagi siapapun yang ingin masuk ke dalam agama tersebut. Karena apa yang diperintahkan dalam agama adalah kebaikan bagi pemeluknya, dan begitu pula apa yang dilarang dalam agama ini adalah kebaikan pula bagi pemeluknya, walaupun itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Maka di dalam topik kita hari ini menunjukkan bahwasanya agama kita ini, agama Islam, seluruhnya adalah kebaikan, walaupun bertentangan kebanyakan dengan kepentingan dan hawa nafsu setiap orang yang bertolak belakang dengan syariat itu. Tapi pada hakikatnya, walaupun itu bertentangan dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan kehendaknya, tetapi itu adalah kebaikan bagi dirinya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asan takrahu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asan takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asan takrahu syai'an wa huwa syarrun wa asan tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, diwajibkan bagi kalian berjihad, padahal itu jihad kalian benci, tidak suka dengan hawa nafsu kalian, tidak sesuai dengan kepentingan dan hawa nafsu kalian, tetapi itu kebaikan pada kalian wahai manusia. terjadi apa yang kalian benci terhadap sesuatu itu adalah kebaikan bagi kalian. Dan sebaliknya, boleh jadi sesuatu yang hawa nafsu kalian menyukainya, tetapi itu adalah kejelekan bagi kalian. Allah lebih mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Maka dalam ayat ini mengatakan bahwasanya qala Syekh Asyad rahimahullah, hadhihi ayatu tadullu ala anna al-jihada makruhun lin-nufusi min al-abad min at-ta'ab wal-mashaqqa wa husul anwa'il makhawif wa ghairi dhalik wa ma dhalik fa huwa khairun mahdum lima fihi min ath-thawabil 'adzim min ath-thawabil 'adzim وتحرس من العقاب الألم وغير ذلك. Kata Syekh Asyad rahimahullah, ayat ini menunjukkan bahwasanya jihad fi sabilillah tidak sesuai dengan kehendak hawa nafsu, bahwa sesuatu syariat ini tidak sesuai dengan kepentingan manusia, karena di sana ada kesusahan, di sana ada kelelahan, di sana akan mendapatkan berbagai bentuk macam-macam ketakutan yang akan didapati bagi orang yang berjihad. Namun bersamaan dengan itu, kata Syekh rahimahullah, bahwasanya di dalam jihad itu adalah kebaikan yang murni, kebaikan yang mutlak, karena di dalamnya ada pahala yang sangat besar, dan mereka akan terjaga dari azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa syariat ini adalah sempurna, syariat ini adalah yang benar, bahwasanya walaupun tidak sesuai kepentingan kita, tetapi itu adalah kebaikan yang sebenarnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa faddalallahu mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahma wa kana Allah ghafurar rahima. Dan Allah mengutamakan orang-orang yang berjihad daripada orang yang tidak berjihad dengan pahala yang besar. Dengan empat keutamaan, Allah mengutamakan orang yang berjihad daripada orang-orang yang tidak suka berjihad karena takut dan tidak sesuai dengan kepentingan hawa nafsunya. Pahala yang besar, ajran azimah, darajatin minhu, dan pahala derajat yang besar di sisi Allah, wa maghfiratan, pengampunan di sisi Allah, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Naam, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan walaupun tidak sesuai dengan kemauan dan hawa nafsu kita, tetapi itu dibalik semua itu adalah kebaikan. Inilah agama Islam. Bahwasanya tidak semua atau kebanyakan apa yang tidak sesuai dengan kehendak dan hawa nafsu kita itu adalah kebaikan yang mutlak. Inilah kebenaran Islam. Inilah kebaikan Islam. Wahai kaum mukminin, wahai kaum muslimin. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu fi sabili wa huwa alayya damin. إن قبضته ورثته الجنة وإن رجعته بأجر وغنيمة رواه الترمذي وقال شيخ الباني صحيح. Kata Syekh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjihad di jalanku maka akulah sebagai jaminannya. Jika aku mewafatkan mematikannya maka aku wariskan kepadanya jannah. Dan jika aku menghidupkan dia, mengembalikan di dunia ini, maka dia akan kembali dengan pahala dan ghanimah dari Allah Subhanahu wa taala. Inna fil jannati mi'ata darajah, kulluha ma baina kulli darajatin kama baina as-sama'i wal ardh, a'addaha lil mujahidin fi sabilillah. Sesungguhnya di dalam jannah ada 100 derajat, setiap derajat dengan satu derajat yang lain seperti antara langit dan bumi. Dari setiap 100 derajat tersebut, dari derajat 1 ke 2 itu seperti jaraknya langit dan bumi. Allah persiapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala. Ini keutamaan bagi orang yang berjihad, walaupun tidak sesuai dengan kepentingan dan hawa nafsu, tapi inilah agama. Di balik ketidaksukaan kita, boleh jadi tidak sukanya kita itu kebaikan bagi kita, sebagaimana dalam hadis yang lain dikuatkan dari hadis Ma'adan bin Ma'adil Karib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lisyahid indallahi sittu khisal wa bi riwayatin sab'u khisal yughfarullahu fi awal daf'ihi dafi awal daf'atin wa yuradu wa yura maqarahum minal jannati wa yujaru min azabi al-qabr wa yu'manu min fazail akbar wa yuga wala rasihi tajul waqur al-yakutiyya khair minha khair minal dunya wa fiha wa yuzawadu minal thintaini wa sabaina zawdatan minal huril in wa yashfa'u fi sabaina min aqaribihi rawahu tirmidhi wa qala Syekh Albani rahimahullah fi sahihil jami'us sahihun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Mi'dan bin Ma'di Karib, orang yang syahid mati syahid di dalam jihad fisabilillah, mereka mendapatkan 6 janji di sisi Allah, dalam riwayat lain 7 perkara. Yang pertama, dia akan diampuni semenjak awal tetesan darah mengalir dari tubuhnya. Dari awal tetesan tersebut sampai akhir dia teteskan darahnya di dunia ini, diampuni dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, akan dilihatkan langsung tempatnya di jannah ketika dia meninggal. Kemudian dia akan diberikan keamanan dari azab kubur. Yang ketiga. Yang keempat, dia akan diberikan keamanan ketika dibangkitkan dari kuburan di padang mahsyar. Keempat. Kemudian dia akan ditaruhkan mahkota di atas kepalanya, yang mana mahkota tersebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Yaitu dia akan dinikahkan bagi orang yang mati syahid fi sabilillah 72 bidadari sebagai istrinya nanti di hari kiamat. Dan yang ketujuh, dia akan memberikan syafaat 70 orang dari kerabat dan keluarganya. Ini keutamaan bagi berjihad. Walaupun tidak sesuai dengan keinginan dan kepentingan hawa nafsu kita, tapi inilah agama. Di balik ketidaksukaan kita ada hikmah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini satu contoh bahwasanya ketidaksesuaian dengan hawa nafsu kita, tetapi di balik itu kebaikan yang murni. Dalam ayat yang lain dan kemudian contoh yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa santakrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Bergaulilah istri-istri kalian dengan sebaik-baiknya. Kalau kalian tidak suka terhadap sesuatu dari istri kalian, boleh jadi ketidaksukaan kalian kepada sesuatu dari istri kalian, Allah menjadikan di dalam ketidaksukaan kalian kebaikan yang sangat banyak di balik ketidaksukaan kalian. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fa sa'a yakuna sabrukum min imsakikum lahunna wa qaratihinna fihi khairun katsirun lakum fid dunya wal akhirah. Kata rahimahullah, boleh jadi ketidaksukaan kalian, boleh jadi karena kesabaran kalian dengan terus menahan istri kalian dengan tidak menceraikannya, dan kalian tidak suka terhadap sebagian dari kepribadiannya, boleh jadi itu kebaikan yang sangat besar bagi kalian di dunia dan di akhirat. Bagaimana Islam tidak bermudah-mudahan menyuruh umatnya untuk menceraikan istrinya karena tidak suka terhadap suatu perkara darinya, tapi disuruh untuk sabar karena boleh jadi situ ada kebaikan yang besar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menafsirkan ayat tersebut, huwa ayatifa alaihi fayurzaqa minha waladan fayakunu lahu fi dhalika khairun katsir. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala, hendaklah dia berlemah lembut kepada istrinya, dan dengan itu dia akan diberikan rezeki darinya berupa anak, sehingga dengan anak tersebut dia mendapatkan kebaikan yang banyak melalui anak tersebut, walaupun dia tidak suka dari sebagian kepribadiannya. Ini dikuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan Ibnu Katsir radhiyallahu rahimahullah dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafruqu mu'minun mu'mina in sakhata minha khuluqan ghadiya minha akhar. Jangan seorang mukmin membenci seorang mukminah. Kalau boleh jadi dia benci, dia tidak suka terhadap suatu perkara dari akhlaknya, boleh jadi yang lainnya dia ridha. Nah, oleh karena itu inilah Islam. mendidik kita bahwasanya kadang terkadang sesuatu yang tidak sesuai dengan kepentingan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi di balik itu adalah kebaikan yang Allah ingin memperlihatkan pada kita, lambat ataupun cepat. Ini salah satu. Kemudian contoh yang lain menunjukkan bahwa agama ini adalah agama yang benar. Agama ini adalah agama yang walaupun tidak sesuai dengan kepentingan kita, tapi sabarlah bahwa ada hikmah yang besar yang Allah inginkan di balik itu, selama itu sesuai dengan syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min, wala tunkihul musyrikati hatta yu'min, wala 'amatun mu'minatun khairum min musyrikatin wala ajabatkum, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin wala ajabakum." Jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrikin. Nah, karena sesungguhnya wanita-wanita muslimah lebih baik bagi kalian. Walaupun wanita musyrikah itu lebih menakjubkan, mengherankan dan mempesona bagi kalian. Dan jangan kalian menikahkan wanita laki-laki musyrikin menjadi menantu kalian. Karena sesungguhnya lelaki-lelaki mukmin lebih baik walaupun lelaki musyrikin sangat menggoda kalian. Qala Syekh Sadiyah rahimahullah ketika menafsirkan ayat tersebut, aima dunna ala syirkihinna hatta yu'minna li annal mu'minah walau balagat minad damamati ma balagat khairun min musyrikatin walau balagat minal husni li anna walau balagat minal husni ma balagat wa hadhi ammatun fi jami' nisa'il musyrikat wa khassasaha ayatul ma'idati fi ibahati nisa'i ahli kitab kama qala ta'ala wal muhsanatu minnal ladzina utul kitab. Kata Syekh Asy-Syadz rahimahullah, ayat ini menunjukkan bahwasanya selama mereka masih dalam keadaan syirik, wanita-wanita musyrikin, sampai mereka beriman, jangan kalian nikahi. Nah, karena sesungguhnya wanita-wanita muslimah walaupun mereka jelek sebagaimana jeleknya, lebih baik daripada wanita musyrikin walaupun mereka cantik secantik-cantiknya. Ini berlaku bagi semua wanita musyrikin, kecuali dikhususkan wanita-wanita ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab." Kemudian Allah mengatakan, "Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu." Jangan kalian menikahkan, jangan kalian menjadikan wanita laki-laki musyrikin sebagai menantu kalian sampai mereka beriman. Ini adalah umum, tidak ada pengkhususan, haram untuk kita menjadikan laki-laki musyrikin sebagai menantu kita. Haram wanita-wanita kita menjadi istri orang-orang kafir dengan ayat ini. Apa hikmahnya dari pelarangan tersebut? Walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, karena boleh jadi sekarang orang melihat dari wajahnya, penampilannya, perpakaiannya, hartanya, kedudukannya, jabatannya, walaupun dia kafir, yang penting itunya. Nah, sebagaimana Allah mengingatkan kita, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla shayhatin 'alayhim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullahu an yufakun. Apabila kalian melihat orang-orang kafir, sangat menakjubkan kalian kecantikan mereka, kegantengan mereka, ketampanan mereka, kebugaran tubuh mereka, padahal mereka adalah musuh kalian. Kalau mereka berbicara, kalian terpesona dengan untayan-untayan kata mereka. Padahal mereka seperti kayu yang disandarkan di tembok, tidak ada apa-apanya. Mereka menyangka kebaikan ada pada mereka. Padahal mereka lah musuh kalian. Hati-hati kalian. Allah memerangi mereka. Maka jangan kalian tertipu. Oleh karena itu hikmah dari kita. Supaya kita tidak tertipu, karena kenapa? Kita diharamkan untuk menikahi mereka. Untuk menjadi menantu mereka. Naam, atau menjadikan anak-anak perempuan kita menantu mereka, karena Allah berfirman, ulaika yad'u ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnihi wa yubayyinu ayatihi linnas la'allahum yatadakkarun. Karena mereka-mereka itu orang-orang musyrikin, baik laki-laki maupun perempuannya, mereka menyuruh, mengajak orang lain untuk masuk ke dalam neraka, padahal Allah Subhanahu wa taala mengajak untuk masuk ke dalam jannah dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kita, wahai manusia. supaya kita berpikir. Ini satu hikmah. Bahwasanya agama ini adalah semuanya benar, walaupun tidak sesuai dengan kewalaikan, tidak sesuai dengan kepentingan hawa nafsu kita, tapi di balik ketidaksukaan kita ada hikmah di dalamnya. Nah, itu contoh. Contoh yang lain. Yang mana agama ini adalah benar. Dan agama ini walaupun tidak sesuai dengan kepentingan kita, tapi hikmah di dalamnya ada kebaikan yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu salati alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau hadwa. Rawahu Bukhari wa Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh untuk berjamaah. Kalau seandainya mereka tahu apa yang ada di dalamnya dalam kedua salat tersebut, maka mereka akan mendatanginya walaupun merangkak. Orang munafik paling berat untuk melaksanakan ibadah karena tidak sesuai dengan kepentingannya, karena tidak sesuai dengan kehendaknya, tidak sesuai dengan harapannya. Nah, ini sifatnya orang munafik. Kalau ada kepentingan baru dia mau beribadah. Kalau tidak ada, maaf-maaf saja. Ini Allah membongkar isi hati mereka yang busuk dalam ayat tersebut. Padahal sholat tersebut walaupun berat, tetapi Allah menjanjikan keutamaan yang besar dan kebaikan yang besar di dalamnya. Sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim min hadis Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-isha'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail wa man shalla al-fajra fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullahu. Siapa barang siapa yang melaksanakan salat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia salat setengah malam, sebagaimana dia seperti orang melakukan sholat setengah malam. Dan siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka dia ditulis seperti orang yang sholat semalam suntuk. Kebaikan, keutamaan di balik keberatan melaksanakan sholat isya berjamaah karena pada saat itu kita sudah lelah, dan begitu beratnya juga sholat subuh karena pada saat itu di saat-saat nyenyaknya tidur kita. Tapi siapa yang melaksanakannya, keutamaan besar. Tidak sesuai dengan kepentingan. Banyak orang tidak mampu karena kepentingannya, karena hawa nafsunya, karena seterusnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, Allah menjanjikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyirul masyaina fi dhulami ila al masajid bi turi tam yaum al qiyamah. Berikan kabar gembira bagi orang yang senantiasa melangkahkan kakinya di kegelapan malam menuju ke masjid dengan sempurna, dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, dan disahihkan biasan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahih Jami' dengan nomor hadis 6365. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atan, bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah 40 hari dan dia mendapat takbiratul ihram, dia mendapat takbir yang pertama, maka dia ditulis baginya dua keselamatan. Keselamatan yang pertama dari neraka dan keselamatan yang kedua dari kemunafikan. Ini keutamaan. Di balik ketidaksukaan hamba-hamba Allah karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tapi Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dan contoh yang lain, yaitu sebagaimana yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, kemaksiatan gampang mereka melakukannya, ketaatan mereka menunda-nundanya. Padahal kalau mereka tahu di balik pelarangan kemaksiatan tersebut yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, kalau mereka menahannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang besar. Kita beri contoh perbuatan zina. Kalau kita menahan diri walaupun itu sesuai dengan kemauan dan hawa nafsu kita, hawa nafsu kita cenderung dan suka dengan namanya zina, apalagi namanya selingkuh. Yang namanya selingkuh sekali saja dan bertemu sebulan lebih asyik dibandingkan dia ketemu istrinya tiap hari. Mungkin dia bosan, mungkin dia jenuh, mungkin bau yang didapatkan tidak seperti kalau dapat sekali sebulan. Naam, itu enak di mata dia, enak di hawa nafsu dia. Begitu pula namanya kumpul kebo orang yang pacaran yang tidak dengan resmi. Nikmat karena sesuai dengan hawa nafsunya. Tetapi kalau kita menahan diri dari hal tersebut, dan kalau kita beramal, kita menjaga diri dari hal tersebut, maka kita akan mendapatkan keutamaan dari sisi Allah. Kita akan dijauhkan dari azab Allah. Kita akan dijauhkan dari murka Allah. Dan kita dijauhkan dari ancaman Allah di hari kiamat. Min hadits Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dari hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqna fataina ala mithli tannur wa fi riwayatin a'laha dayyiqun wa asfaluha wasi'un. Faidha fihim lagatun wa aswat. فَطَلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَامٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّامُ ضَوْضَوْا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَؤُلَاء قَالَ فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَارِينَ. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami yaitu pergi ke neraka. Ketika kita sampai neraka, kita berhenti di suatu tempat seperti tungku, yang mana tungku tersebut dari atas kelihatan sempit, tapi di bawahnya sangat luas sekali. Dan ternyata di dalam suara, di dalam tungku tersebut banyak suara dan teriakan-teriakan yang sangat mengerikan. Maka kami ingin menengoknya. Ternyata di dalam tungku tersebut sekelompok manusia laki-laki dan perempuan telanjang, dan di bawah mereka api dibakar. Dan setiap api tersebut dibakar dari bawah kemaluan mereka, mereka teriak sekuat-kuatnya dengan histeris kesakitan. Maka aku mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka wahai Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Qala fa innahum zunatu wazawani. Mereka adalah para orang-orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan. Perhatikan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan mengatakan pezina, bukan mengatakan pelacur atau gigolo, tetapi Rasul mengatakan orang yang berzina, karena dalam bahasa Arab zina adalah orang berzina. Kalau pelacur namanya mumisat. Namanya mumisat kalau dalam bahasa Arab. Nah, beda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia mengatakan kalau pelacur adalah profesinya. Kalau orang yang berzina adalah bukan pelacur, tapi dia berzina. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa bukan profesinya pelacur, tapi dia berzina. Dia melakukan hubungan suami istri bukan status sah, bukan diresmikan oleh agama. Naam, maka ini ancamannya. Bagi orang-orang yang tidak menjaga kemaluannya, maka walaupun sesuai dengan kemauan hawa nafsunya, tapi kalau dia tidak menahan dirinya, maka ancaman baginya. Maka oleh karena itu, di balik kesukaan hawa nafsu kita, kalau kita menerendam dan kita melawan dan mengekang hawa nafsu kita, kebaikan yang akan dapatkan. Walladzina hum li furujihim hafidzun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin ulaika hum alwarithun alladzina yarithuna alfirdaus hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka, maka merekalah orang-orang, kecuali kepada istri mereka yang sah, maka mereka orang-orang yang tidak tertolak, orang-orang yang tidak melampaui batas, tidak ada celah bagi mereka. Balasan mereka adalah diberikan warisan jannah firdaus yang mereka kekal di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari mengikuti hawa nafsu kita, dan kita mengekalnya dan mengalahkannya. Karena kalau kita bisa melawannya, maka hikmah dan keutamaan yang besar di sisi Allah, Allah persiapkan bagi kita, bagi siapa yang mampu melawan hawa nafsunya kalau tidak sesuai dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Saudara-saudaraku muslimin, a'azzan wa a'azzakumullah wa barakallahu fi. Di khutbah yang kedua ini kita akan menyebutkan contoh yang lain. Dua contoh kita mencukupkannya, bukan berarti itu menunjukkan pembatasannya. Masih banyak contoh yang lain menunjukkan bahwasannya agama ini kebanyakan dari syariatnya tidak sesuai dengan hawa nafsu. Tetapi ketidaksesuaian dengan hawa nafsu itu ada keutamaan yang sangat besar yang Allah menjanjikan, baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Karena ketahuilah wahai saudaraku, kita hidup bukan cuma hanya di dunia, dan kita akan mati masuk ke dalam kuburan. Di situ adalah tempat rumah kita yang kekal abadi. Entah masuk ke dalam jannah dan itu yang kita mengharapkannya, atau kita na'udzubillah sebaliknya, dan kita meminta pertolongan kepada Allah untuk dijauhkan sejauh-jauhnya seperti langit dan bumi. Nah, contoh yang berikutnya, riba. Riba ini banyak perkara orang melakukannya karena sesuai dengan kemauannya, hawa nafsunya, karena dia ingin cepat kaya dengan cara yang tidak normal, atau dia ingin mendolimi orang dengan dia bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Nah, padahal kalau dia mengekang dirinya, dia mengekang hawa nafsunya, dia mengendalikan jiwanya untuk tidak melakukan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia dari azab-Nya. Tidak sesuai dengan kepentingan hawa nafsu, tapi Allah menjanjikan keutamaan yang besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala wa amma ar-rajulu alladhi ataita alayhi ala nahrin bahmar mithla ad-dam wa yasbahu fil nahr wa ar-rajulu yulqi fi shati al-bahri fi fihi fa innahu akilur riba. Lanjutan dari hadis Samurah bin Junud yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan kemudian menelusuri neraka, karena Rasulullah SAW diangkat pada saat itu untuk melihat neraka dan jannah, penghuni neraka dan penghuni jannah. Tapi kita menyebutkan poin-poin saja yang menguatkan dalam khutbah ini, yaitu Rasulullah SAW pergi melihat seseorang yang mana sedang berada di lautan merah seperti darah, yang sedang berenang, yang mana lautan merah seperti darah itu adalah sangat panas sekali, yang dia berenang ingin menyelamatkan dari sungai tersebut yang sangat panas sekali, sementara di ujung sana, di tepi sungai tersebut, ada seseorang pula, yaitu malaikat, malaikat Jibril, yang terus mengawasi dia. Setiap dia mendekat ke tepi sungai tersebut, dilempar batu ke mulutnya, masuk ke perutnya, yang mana batu tersebut adalah dari neraka yang sangat panas sekali. Maka kata Rasul, kata Jibril, maka itu adalah orang-orang yang memakan riba. Maka ini balasan orang-orang yang memakan riba, bahwasanya walaupun sesuai kepentingan hawa nafsunya di dunia, tapi kalau mereka tidak berhenti di akhirat, tidak berhenti di dunia ini dan mati di atasnya, maka ini ancamannya. Dan lebih jelas lagi dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba wa halallahu bai'a wa harrama ar-riba. Dan permisalan orang-orang yang bangkit nanti di kuburannya, orang-orang yang makan riba, mereka bangkit nanti di kuburannya seperti orang yang kesurupan, dan mereka akan kesurupan di akhirat. Karena demikian mereka mengatakan jual beli sama seperti riba, padahal Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Ini balasan kalau kita harus mengendalikan diri kita. Kemudian yang terakhir, khamar. Ini banyak tersebar di kalangan kaum muslimin. Mereka menganggap remeh namanya khamar, padahal kalau mereka tahu bahwasanya khamar harus mereka tahan diri mereka, karena itu akan membahayakan diri mereka, dan inilah syariat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata mudminul khamar, saqahu Allahu min nahril ghautha." Qalu, "Wa man nahrul ghautha ya Rasulullah?" Qalu, "Nahrun Naharun yajri min furuji mumisat yudhi ahlan nari rihu furujihinna." Rawahu Ahmad wa sahal hakwa wa faqahu Dzahabi. Kata Rasulullah SAW, Jika mati para peminum khamar dan belum bertobat dari khamarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minuman nanti di hari kiamat dari sungai Ghautha, sungai di dalam neraka yang bernama Ghautha. Para sahabat bertanya, apa itu sungai Ghautha ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungai yang air sungai tersebut berasal dari dari kemaluan para pelacur, yang mana sungai tersebut, air sungai tersebut mengeluarkan bau busuk sehingga penduduk neraka merasa terganggu dengan bau busuk yang keluar dari tempatnya para pelacur. Maka ini balasannya bagi orang yang minum khamar dalam keadaan dia mati belum bertobat dengannya. Ini balasannya. Maka orang yang minum khamar itu dia bangga karena sudah hawa nafsunya. Kalau kalian tidak bertobat, maka tunggulah janji Allah tidak mungkin Allah mengingkari. Dalam ayat dalam hayat yang lain, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Tsalatsatun harramallahu alaihimul jannah, mudminul khamar wal 'aq wad-dayyus alladhi yuqir fi ahlihi wal khabath." Kata Rasulullah SAW, tiga orang, tiga golongan yang Allah mengharamkan bagi mereka jannah. Yang pertama adalah orang yang mati dalam keadaan minum khamar, belum bertobat dari khamar. Kemudian yang kedua orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga dayus, seorang suami yang membiarkan keluarganya terus berada dalam kemaksiatan. Maka mereka tiga golongan ini diharamkan oleh Allah neraka, atau diharamkan bagi mereka jannah dan tempat kembali mereka neraka. Ini contoh-contoh menunjukkan bahwasanya agama kita agama yang benar. Agama Islam agama yang benar, yang tidak sesuai dengan kemauan hawa nafsu. Karena kebanyakan dari hawa nafsu tersebut menyuruh kepada kemurkaan kepada Allah. Tetapi kalau kita bisa menahan hawa nafsu kita, maka dibalik itu adalah keutamaan dan pahala dan janji Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan mematikan kita dalam agama ini dan terus memberikan istiqomah sampai malaikat maut datang menyebut kita, sampai nyawa kita sampai di kerongkongan, sampai kita masuk ke dalam tanah ukuran 2x3 atau 3x4 dalam keadaan istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Aqimussalah.